Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abu Nu'aim Al-Fadl ibn Dukain Abu Nu'aim min kibar masyaikh al-Bukhari. Nah, siqatun sabtun. Qala haddathana Syaiban. Wa Syaiban kama zakar al-Hafiz huwa ibn Abdurrahman Abu Muawiyah. An Yahya wa huwa Yahya ibn Abi Katsir Al-Qail la yustata'u al-'ilmu bi rahatil jasad. Hadha wa Yahya ibn Abi Katsir la yustata'u al-'ilmu bi rahatil jism aw firahat bi rahatil jasad. Ilmu tidak akan diraih dengan badan dengan kondisi yang enak. Ilmu tidak didapat kalau hanya dengan ala kadarnya. Li'anna al-'ilma syar'i min a'zami asbab lidukhul jannah. Al-'ilm, ilmu din, ilmu agama termasuk sebab terbesar untuk seseorang masuk ke dalam al-jannah. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Akama qal Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka dia mencari menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan dia masuk ke dalam al-jannah. Maka al-ilm, ilmu syar'i, sesuatu yang mahal dan berharga, membutuhkan pengorbanan, membutuhkan perjuangan. La yustata'ul ilmu birahatil jasad. Rahatul jasad dengan badan yang nyaman, badan yang enak, kalau ada waktu berangkat taklim. Kalau lagi enak, datang taklim. Kalau lagi capek, libur dulu. Kalau lagi penat, tidak hadir dulu. La yustata'u li'ilmi birahatil jasad ya ikhwan. Bukan begini caranya para salaf dahulu mendapatkan ilmu. Sebagian dari mereka ada yang sampai minum air kencingnya sendiri. Sebagian dari mereka ada yang sampai kehabisan menjual harta bendanya, kehabisan dalam rangka dia menempuh perjalanan mencari ilmu. Perjalanan yang tentunya tidak mudah. Perjalanan yang memakan pengorbanan dan biaya, dan ini menuntut ilmu ini bukan hanya para ulama salaf, dalam rangka mencari ilmu. Bukan kebiasaannya para salaf, para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, para imatus salaf saja. Bahkan al-anbiya, para nabi, kita sudah mengetahui bagaimana kisahnya Musa alaihi salam ingin menuntut ilmu, mendapatkan ilmu di sisi Khidir, menempuh perjalanan yang panjang. Kalau ternyata mereka para anbiya yang di mana Musa alaihi salam, tentunya kita mengetahui keutamaan yang dimiliki oleh beliau alaihi salatu wassalam, maka mengapa dengan kita untuk kemudian kita bermudah-mudahan, tidak bersungguh-sungguh, tidak berijtihad. Mau dapat ilmu, bisa membaca Al-Quran, ta'al ya akhi, datang sini. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi dan bukan mendatangi. Nah, mau ilmu datang, bersungguh-sungguh, sabar. Sabar entah dalam waktunya, sabar entah dalam hartanya. Begitu pula sabar menghadapi ustadznya atau syekhnya. Rugi orang yang kemudian tidak mau bersabar. Bukan karena kita ingin memuliakan atau menghormati pengajar kita atau ustadz kita atau syekh kita melebihi apa yang dituntunkan syariat. Tetapi, dan juga bukan kita ingin nuqaddisuhum, menganggap mereka orang-orang yang suci seperti yang dilakukan oleh para sufi ya, dan ahli bid'ah yang lainnya. Bukan kita bersabar serta menghormati mereka karena pribadi mereka. Ini pun rugi. Makanya permasalahannya la tafrid wa la ifrat. Kita menghargai dan menghormati serta bersabar kepada ahli ilm karena ilmu yang ada pada diri mereka. Bukan karena pribadi mereka. Sehingga dari sini kita mengetahui rugi. Orang yang berbuat baik, orang yang menghormati ahlul ilm karena pribadinya, bukan karena ilmunya, bukan karena fillah wa fillah, tapi karena pribadinya, karena ingin mencari kedekatan, ingin mendapatkan kedudukan dan tempat di sisi ahli ilm tersebut, maka ini orang ini khaba wa khasir, rugi dan celaka. Karena suatu saat nanti akan datang yang namanya ujian, yang dimana akan Allah subhanahu wa ta'ala akan uji kecintaan masing-masing dari kita kepada orang lain. Apakah kita mencintai orang lain fillah walillah atau karena pribadi? Nah, sebagian ahlul ilm memiliki sifat syiddah, fanasbir alaihim. Sebagian ahlul ilm wahum bashar, mereka pun manusia biasa. Qad ya'saf kama ya'safun, terkadang mereka marah dan yang lainnya. Fanasbir, maka kita bersabar. La li dzatihi wa la li syakhsiyatihi lakin li ilmihi. Bukan karena pribadinya, bukan karena zatnya, tapi karena ilmu yang ada pada mereka, maka kita bersabar. La yustata'u li'ilm birahatil jasad. Tidak akan didapat dan diraih ilmu dengan jasad yang berleha-leha. Hadza huwa Yahya ibn Abi Katsir. Nah, an Abi Salamah wa Abu Salamah huwa Ibnu Abdurrahman ibn Auf ahadu kibari tabi'in bil Madinah, termasuk dari tabi'in yang paling berilmu di Madinah. Bahkan sampai sebagian ulama mengatakan Abu Salamah fi zamanihi afdal min Ibni Umar fi zamani. Nah, walaupun tentunya kita tidak bisa membandingkan keutamaan seorang sahabat dengan orang yang setelahnya, tetapi ucapan ini disebutkan untuk menunjukkan betapa keutamaan dan ilmu yang ada pada Abu Salamah luar biasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Khuza'ata qatalu rajulan min Bani Layth 'ama fathi Makkah bi qatilin minhum qatalu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada atau Bani Khuza'ah membunuh seorang lelaki dari kalangan Bani Layth di masa Fathu Makkah. Biqatilin minhum qatalu, dengan sebab seseorang yang terbunuh karena mereka membunuhnya, artinya mereka membunuh dahulu kemudian datang kaumnya meminta untuk pembalasan dendam. Fa'ukhbira bidzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian ar-rasul alaihi salatu wasallam diberi khabar tentang hal ini. Faraqiba rahilatahu fa khataba, maka kemudian ar-rasul alaihi salatu wasallam bergegas untuk kemudian menaiki tunggangannya, untuk kemudian menyampaikan nasihatnya dan tausiahnya kepada kaum muslimin, kepada para sahabat. Dari sini kita mengetahui bagaimana hirsun nabi alaihi salatu wassalam dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Ketika mengetahui sesuatu dikhawatirkan kemungkaran terjadi, bergegas berada di tempatnya, berada di penginapannya, mendengar hari ini langsung raqiba rahilatahu, menaiki tunggangannya untuk kemudian mengumpulkan manusia, para sahabat, kemudian berkhutbah. Wahakadza da'abu salaf, dan begini para salaf dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, faqala inna Allah habasa an makkata al-qatla awil fil, syakka Abu Abdullah aw syakka Abdullah. Naam, syakka Abu Abdullah. Sallata alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam menyampaikan, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mencegah Mekah dari tertumpahnya darah aw al-fil, yaitu al-fil yang dimaksudlah kisah yang kita ketahui bersama, pasukan gajah yang kemudian diabadikan dalam surat al-fil. Ya, apa yang dilakukan orang-orang dari Habasyah untuk dalam rangka menyerang Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah, dalam kondisi mereka ahlul Makkah ketika itu masih dalam keadaan kufar. Maka tentunya yang dimana dalam kondisi seperti ini Allah subhanahu wa ta'ala masih menjaga kehormatan Ka'bah. Maka tentunya ketika ahluha mu'minun, hurmatu al-qatal atau hurmatu Makkah, kehormatan Makkah mimbabil aula. Makanya kemudian dilarang oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan Makkah menjadi negeri haram. Ketika orang-orang kufar Quraisy masih dalam kondisi di atas kekafirannya, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kehormatan Makkah kemudian diutus at-tayr al-ababil, ya, burung ababil, di mana penduduknya masih kafir. Bagaimana dengan ketika penduduk Makkah sudah orang-orang mukminin? Dari sini kita juga mengetahui kerusakan dan kebatilan Syiah Rafidah yang berusaha membuat ifsad yang dilakukan oleh Hawasi yang berusaha dengan rudalnya mengebom kota Makkah, ingin menghancurkan Ka'bah. Qatalahumullah. Syiah Rafidah minal mufsidina fil ard, termasuk dari orang-orang yang sering berbuat kerusakan di muka bumi, bahkan di negeri Makkah. Hajar Aswad dicuri. Sekian tahun Hajar Aswad kosong dari tempatnya. Dicuri oleh karamitah batiniyah Rafidah. Kemudian salah seorang dari al-muluk mamlakatul Arabiyyah Saudiyah berusaha dibunuh ketika tawaf. Belum lagi ketika kejadian di Mina beberapa waktu yang lalu, setelah diteliti Syiah Rafidah dalang dibalik semua itu. Allah Subhanahu wa taala menahan kota Makkah, menjaga kota Makkah dari pertumpahan darah. Maka kemudian kata Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, wa sallatu alaihim Rasulullah wal mu'minin. Kemudian Allah jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang kaum mukminin yang bersamanya, para sahabat, untuk kemudian menguasai kota Makkah beberapa saat, dihalalkan adanya peperangan di Fathu Makkah beberapa saat. Kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, ala wa innaha lam tahilla li ahadin qabli wa lam tahilla li ahadin ba'di. Maka ketahuilah bahwa sungguhnya Makkah tidak dihalalkan bagi seseorang sebelumku. Tidak mengherankan ketika ada orang yang ingin memerangi Makkah, Allah jaga, walaupun penduduk Makkah ketika itu masih kafir. Kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun sebelumku yang dihalalkan baginya Makkah, boleh menumpahkan darah, boleh berperang di situ. Walam tahillal li ahadin ba'di, dan juga tidak halal bagi seseorang setelahku. Dari sini kita mengetahui kekeliruan orang-orang yang menyerang Abdullah bin Zubair di Makkah. Abdullah bin Zubair kisahnya dijadikan dalil oleh orang-orang khawarij takfiriin bolehnya memberontak kepada penguasa. Wah, pada hakikatnya orang-orang ini takfiriin, ul khawarij ini tidak paham sejarah. Abdullah bin Zubair dia memberontak kepada Bani Umayyah. Ketika itu fitnah demi fitnah terjadi, kekosongan pemerintahan ada di negeri Makkah. Kemudian ahlu Makkah membaiat Abdullah bin Zubair. Makanya Ibnu Katsir dan yang lain dari kalangan ulama ahlu sunnah menjadikan khilafah Abdullah bin Zubair salah satu fatrah dari sekian fatarat, sekian masa, satu masa dari sekian masa yang teranggap memiliki khilafah. Ala wa inna halat li sa'atan min nahar. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, ketahuilah bahwa sungguhnya maka dihalalkan baikku sa'ah, hanya waktu yang sedikit. Sa'ah kalau sekarang artinya satu jam, kalau dulu per ibarat atau kata yang dipakai untuk waktu yang sedikit, walaupun pada beberapa kondisi sa'ah yang dimaksud di sini mirip dengan sa'ah yang kita kenal 1 jam 60 menit. Dalilnya yaitu kisahnya di hari Jumat, man raha au man ghada fi yaumil jumu'ah fi sa'atil ula faka'annama qarraba badana. Ya. Barang siapa yang pergi di awal hari Jumat di sa'ah yang pertama, di waktu yang pertama, salalah dia berkurban dengan unta. Waktu yang kedua berkurban sapi. Ketiga, salalah berkurban dengan kambing. Waktu keempat dengan ayam. Waktu kelima dengan telur. Nah, waktu keenam selesai datang waktu Jumat. Kalau kita perkirakan, coba sekarang waktu subuh kurang lebih sampai zuhur. Mirip. Nah, ya. Seperti itu. Sehingga terkadang waktu tersebut mirip dengan satu jam yang kita miliki, walaupun tidak mesti. Maka kita perhatikan, Ar-Rasul alaihi salatu wasallam dihalalkan bagi beliau oleh Allah subhanahu wa ta'ala waktu yang sebentar untuk memerangi di kota Makkah. Ala wa inna sa'ati hadhihi haram. Maka ketahuilah bahwa sungguhnya Makkah sekarang di waktu aku berbicara ini haram, sudah selesai. Kehalalannya sudah selesai. Nah, maka setelah itu pun menjadi haram. Berarti kita mengetahui tanah Makkah memiliki kekhususan. Maka di situ ada batas-batasnya, tanah haram itu masih ada hudud, batasan-batasannya. Karena di situ dilarang seseorang, yang pertama, la yukhtala syauquha. Dilarang untuk dipotong, untuk dibabat syauquha, yaitu pohon yang berduri. Nah, wala yu'dadu syajaruha, pohon-pohonannya tidak boleh dipetik. Wala yu'taqatu saqituha, awalatul taqatu saqitatuha illa limunsyid. Dan juga barang temuannya tidak boleh diambil kecuali bagi orang yang ingin mengumumkan. Kalau di negeri lain, di selain tanah haram, kita mengetahui barang temuan itu boleh dimiliki apabila selama setahun diumumkan tidak ada yang mengakui. Kalau di negeri haram, di tanah haram tidak boleh. Bahkan sebagian ulama melarang untuk diadakannya kisos di negeri Makkah, walaupun pembunuhannya di Makkah. Keluarga orang yang terbunuh dilarang melakukan kisos di Makkah. Dibawa keluar dari tanah haram menuju ke tanah halal. Tan'im, ini halal. Nah, dan yang lainnya. Ya, adapun Makkah, Mina, Muzdalifah, dan yang lain tanah haram. Dilarang bagi kaum muslimin untuk memulai peperangan di situ. Kecuali apabila diperangi terlebih dahulu. Ya, ini Makkah. Burung-burungnya, hewan liarnya dilarang untuk diburu. Dilarang untuk dibunuh. Jangankan untuk diburu dan dibunuh. Kita memberitahu orang, agar dalam rangka orang itu membunuh pun terlarang. Sekedar kita memberi isyarat. Terus bagaimana orang makan di ayam di situ, kambing di situ bagaimana? Makan ikan yang terlarang adalah apa? Hewan liar. Ya. Adapun hewan ternak ya enggak ada masalah. Itu pun hewan liar berlaku hanya untuk hewan darat. Adapun hewan laut ini pun juga enggak ada masalah. Nah. Faman kutila fahuwa bi khairin nadarain. Barang siapa yang terbunuh, maka keluarganya atau walinya memiliki dua pilihan. Imman yuqala. Yang pertama, dia meminta diat 100 ekor unta, kurang lebih 2 miliar. Dan yang membayar ini, kita perlu ketahui, orang yang membunuh, entah sengaja atau tidak sengaja. Ini sebagian, Ustaz, kalau orang enggak mampu bagaimana? Syariat menetapkan orang kalau membunuh secara sengaja kemudian diampuni dan keluarga korban meminta diat, Ini membunuh sengaja. Atau membunuh tidak sengaja. Ya. Menembak dikiranya di situ ada yang sesuatu yang bergerak, hewan buruan ternyata orang. Enggak sengaja. Atau kecelakaan, nabrak orang sampai meninggal. Ini yang dibebani selain dirinya, ya. Itu aqilatuhu. Yaitu keluarga-keluarganya yang laki-laki. Sehingga ini yang seharusnya dan yang pertama dilakukan. Nah, kewajiban terhadap keluarganya. Dia dan keluarganya dari kalangan laki-laki. Sebagaimana kalau seandainya dia itu meninggal memiliki harta warisan, ya keluarga tersebut yang mendapatkan. Maka jangan enaknya sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu. Warisan itu nanti akan diberikan kepada siapa? Nah, kepada rekan-rekannya? Kawan-kawannya? Tidak. Warisan itu jatuhnya ke siapa? Ke keluarga. Seperti itu. Maka sama. Kalau dia melakukan, menghilangkan nyawa seorang muslim, maka yang bertanggung jawab selain dia, maka adalah juga kerabat yang laki-laki. Anak, bapak, paman, kakek, dan yang seterusnya. Anak, paman. Nah, seperti itu. Sehingga, kalau terjadi ya seperti ini, awal yang bertanggung jawab ya mereka. Nah. Wa imma an yuqada ahlul qatil. Imam bayar diat, atau ya sudah. Yuqad, yani yuktas. Qisas. Qisas ini pun pelaksananya tidak mudah. Jika ada wali dari maktul masih belum dewasa, maka ditunggu. Nah, walaupun sebagian ulama membolehkan untuk diadakan qisas dari sebagian wali, tapi yang sahih seluruh walinya harus dari kalangan laki-laki. Sudah balig dan yang lain. Sehingga ketika ada wali maktul yang masih anak-anak, ditunggu sampai besar. Untuk kemudian dimintai sepakat untuk diqisas. Kalau ada satu, apalagi dua yang tidak sepakat, itu jatuh hukum qisas. Artinya menjadi batal. Yang sahih seperti itu. Di sini kita mengetahui Islam bukan agama yang sembarangan kemudian bermudah-mudahan, tidak. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil absar. Dalam qisas ini ada kehidupan pada hakikatnya. Ini sekarang akibat hukum Islam tidak diterapkan, tidak dilaksanakan. Pembunuhan demi pembunuhan, pembunuhan demi pembunuhan. Sekarang banyak kasus pelecehan seksual. Ya jelas. Long pezina tidak di, yang sudah menikah tidak dirajam, yang belum menikah tidak dicambuk, tidak dipenjara setahun. Penjara betul-betul penjara, bukan penjara bisa dalamnya olahraga, kemudian bisa aktivitas main catur. Tidak, penjara betul-betul diasingkan. Nah, dicambuk dulu 100 kali. Ya sekarang. Nah. Walakum fil qisasi hayatun. Sadaqallahul azim. Karena memang Allah yang paling paham tentang manusia. Ketika Allah menerapkan peraturan, ya itu yang paling tepat buat manusia. Nah, ini melanggar HAM, qisas. Ya HAM-nya siapa? Nah. Seperti itu. Nah, ini dua pilihan. Imam berdiat ataupun qisas. Qala fajaa rajulun min ahli al-Yaman, faqala uktub li ya Rasulullah. Nah, kemudian datang seorang dari ahli Yaman mengatakan, "Ya Rasulullah, uktub li, tulis buat aku." Artinya ilmu ini, ya, tentang negeri Mekah, larangan pemuda ini, orang ini meminta untuk ditulis. Nah, ini syahidnya. Kita kan sekarang dalam bab apa? Bab kitabati al-ilm. Ya, bab tentang hukum apa penulisan ilmu. Ternyata di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam sudah ada penulisan hadis. Nah, Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Uktubu li Abi Fulan." Maka dituruti permintaan orang ini. Antum perhatikan, faja'a rajulun min ahli Yaman. Negeri Yaman memang memiliki keistimewaan yang luar biasa. Banyak dari kalangan sahabat pada hakikatnya berasal dari negeri Yaman, termasuk Abu Hurairah. Abu Hurairah dari min Daus. Daus dari Yaman. Termasuk Ansar. Al-Ansar, Khazraj wa Aus. Abu Hurairah dari Bani Daus ya, afwan. Abu Hurairah Ad-Dausi dari Bani Daus. Adapun Ansar yaitu Khazraj dan Aus itu pun mereka berasal dari Yaman. Tidak mengherankan Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan apa? Al-imanu Yaman wal hikmatu Yamaniyah. Tentang Yaman, tentang orang-orang Yaman, Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan hum araku afidatan wa ad'afu kuluban. Nah, hati mereka ini lembut, hati yang paling lembut. Nah, da'ifan di sini bukan da'if lemah, artinya lemah, bukan. Karena disebutkan awalnya al-imanu Yaman. Iman, mata iman, Yaman. Wal-hikmah Yamaniyah. Tapi maksudnya da'if, yaitu hatinya itu mudah, tersentuh. Dan ini pada hakikatnya masih terasa sampai sekarang. Yang pernah ke negeri Yaman akan mendapati orang Yaman, orang yang paling mudah dinasihati. Ketika dibawakan sebuah ayat, sebuah hadis, gak banyak membantah. Nah, ya akhi ittaqillah, hadza haram ya akhi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadaqta ya. Jarang orang Yaman tuh banyak membantah. Dibawakan ayat, hadis, nah. Hum araku afidatan, hatinya mereka paling lembut. Dan ini sifat yang terpuji, artinya ya ikhwan, apabila datang kepada kita al-haq, mendapatkan nasihat, terima nasihat tersebut. Jangan banyak membantah, jangan banyak ngeyel, jangan banyak. Nah, walaupun sekarang negeri Yaman sudah kita ketahui bersama, mudah-mudahan Allah perbaiki negeri-negeri kaum muslimin. Faqala rajulun min Quraisy, maka kemudian ada seorang dari kalangan Quraisy mengatakan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Ilal khair ya Rasulullah." Karena Rasulullah SAW melarang pohon-pohonnya untuk diambil. Ya kan? Kemudian orang ini mengatakan, "Ilal khair ya Rasulullah, fa innaha aw fa innana ja'aluhu fi buyutina wa kuburina." Orang ini bertanya, "Ya Rasulullah, larangan mencabut ini, memotong ini, apakah tidak diperkecualikan yaitu idkhir sejenis tumbuhan yang apabila dia kering dipakai untuk atap rumah?" Di kuburan dipakai untuk menutupi biar apa namanya? Menutupi mayat tersebut. Nah. Maka kemudian Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam membenarkan illal idkhir. Kecuali idkhir. Jenis tumbuhan ini berarti boleh dipakai oleh ahlu Makkah walaupun harus dipotong, harus benar-benar dicabut, ini diperkecualikan. Nah. Qala Abu Abdullah yaitu al-Imam Bukhari Yukal bilqaf. Fakila li Abi Abdillah ayyu syai'in katabalahu qala katabalu hadhihi al-khutbah. Maka kemudian di sini dijelaskan yaitu dikatakan yuqat ya tadi tentang kisos yaitu dengan huruf qaf. Ini keunggulannya bahasa Arab untuk menerangkan lafaz itu ada aturannya. Ya. Seperti itu dengan huruf qaf. Qaf itu qaf berarti apa namanya binuktataini tahtayaini misalnya atau fokotaini dengan dua titik di atas atau di bawah atau muhmalah atau tidak ada titiknya, ini gampang ketahuan keliruannya. Maka kemudian ditanyakan kepada Abu Abdillah yaitu Al-Imam Bukhari, apa yang ditulis? Yang ditulis yaitu isi khutbah tersebut. Syahidnya di sini. Maka dari sini kita mengetahui bahwa al-ilmu itu ditulis. Nah, di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam ada larangan untuk menulis karena dikhawatirkan tercampur dengan Al-Quran, walaupun ternyata ada beberapa perkecualian. Maka sepeninggal beliau alaihi salatu wassalam bilittifaq, setelah itu para ulama sepakat disyariatkannya, bahkan dianjurkan untuk menulis ilmu agar ilmu itu tidak hilang. Nah, barakallahu fikum. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah. Apa dalilnya khutbah Jumat menggunakan bahasa selain bahasa Arab? Nah, dalam salat Jumat. Kaifal ayah dalam suratul Jum'ah, nah, hatalah mushaf, ada yang bisa ambil mushaf? Wa idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum. Naam. Suratul Jum'ah. Dalam surat Al-Jum'ah dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, apabila dipanggil untuk salat Jumat, ya, maka bergegaslah menuju khutbah dan tinggalkan perniagaan. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahuinya. Al-khairiyah di sini yang lebih baik. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan kebaikan dari al-jum'ah, dari khutbatul Jum'ah? Gimana? Hah? Bagaimana? Hah? Memahami, dengan memahami. Bagaimana kalau di satu kaum enggak paham bahasa Arab? Apa yang mau dia harapkan dari, nah, seperti itu. Ini yang pertama. Sehingga yang namanya khutbah Jumat itu, ya, itu Rasulullah dengan bahasa Arab, ya, karena memang mereka tinggal di negeri Arab. Nah, yang kedua, tidak ada dalil yang melarang khutbah Jumat atau mengkhususkan khutbah Jumat hanya dengan bahasa Arab. Yang penting adanya khutbah Jumat dilakukan dalam rangka tadzkir, mau'idah. Bagaimana orang bisa mendapatkan mau'idah, nasihat, kalau dia tidak paham isinya? Nah, sehingga khutbah Jumat memakai bahasa yang dipahami kaum tersebut. Maka keliru ketika khutbah Jumat isinya bahasa Arab semua. Akhirnya isinya apa? Orang ngantuk semua, tidur semua. Ini kenyak, coba. Ada di memang di sebagian tempat itu yang masih Coba lihat tuh para, nah, semuanya tidur. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nah. Yang lain? Kalau tidak ada, Anas ke enam. Fadhil Abu Zubair. Hukum apa? Hukumnya? Komat. Komat, ya. Dalam sholat. Sholat wajib. Iya, wajib. Fardu kifayah. Nah, wajib, fardu kifayah. Wajibnya itu kifayah. Nah, ketika tidak ada yang melakukan kecuali harus dia, ya berarti dia wajib. Ketika sendirian, ya tetap qomat. Nah, seperti itu. Yang ada perselisihan di kalangan kaum wanita, bahwa wanita tetap wajib qomat atau tidak. Nah, tapi kalau kaum laki-laki jelas. Seperti itu. Kalau memang tidak ada, Anda cuma ingin mengingatkan. Di sini ada tim buletin. Bagaimana program pembagian berjalan? Hah? Hah? Belum berjalan. Kenapa? Apa kendalanya? Kalau tidak ada, maka Anda ingatkan di sini. Siap dengan buletinnya ada? Sudah ada anunya? Ya, min fadlikum ya ikhwan. Kita sudah ada apa namanya himbauan dan informasi, walaupun jangan dipahami wah harus wah Ustaz mewajibkan satu orang tiga buletin, ya bukan seperti itu maksudnya. Nah, tapi tanafus fil khair wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Nah, berlomba-lomba ya ikhwan untuk mendapatkan unta merah, pahala yang besar. Sehingga Anda menghimbau sekarang, dan yang berikutnya, serta yang berikutnya, tak bosan-bosan menghimbau, karena ahlul batil itu enggak bosan. Selama ahlul batil tidak bosan, maka seharusnya ahlul hak juga tidak bosan. Jangan ada, sudah Ustaz, ya terus. Anda sudah nasihat ini, terus. Seperti itu. Selama dia melakukan kemungkaran, ya kita tetap amar ma'ruf nahi munkar. Nah, jadi seperti ikhwan ya. Ini kalau mentalitas seperti ini ada pada masing-masing kita, insya Allah biiznillah. Nah, sehingga tafadhalu, insya Allah buletin akan disiapkan. Yang mau mendapatkan berapa sih harga mobil sekarang yang paling mahal? Ferrari 10 miliar, 15 miliar. Coba kalau ini berbentuk uang, bos, kok 3 lembar buletin, 1000 lembar buletin pun disikat. Gitu Abu Miftah? 15 miliar lah ini, insya Allah jauh lebih baik dari itu. Sehingga ya ikhwan, jangan khumul. Dalam perkara ini jangan khumul. Khumul ini enggan gitu ya. Nah, artinya males-malesan. Nah, jangan tahaun, jangan takasul, jangan. Pokoknya kita lihat nih, mereka ahlul batil semangat, kita harus jauh lebih semangat. Karena kita jelas al-haq. Mereka di atas kebatilan saja mau, bahkan mengorbankan nyawanya seperti Husi itu. Nah, luar biasa berani berperang. Oh, kita harus lebih. Nah, barakallahu fikum. Tafadhalu, insyaallah tim buletin jangan lupa sebentar lagi. Mudah ya ikhwan, 3, kasihkan satu pulang ini ketemu dengan ini ke toko, beli susu atau beli apa lagi? Hah? Kasih pemilik toko dengan yang baik, Pak, ini saya ada hadiah. Nah, keluar dari toko atau Indomaret itu ada tukang parkir tuh, kasih lagi. Itu preman, Ustaz. Sayang nanti. Siapa tahu, coba itu lihat itu, ikhwan-ikhwan kita itu. Sebagiannya dulu preman, coba aja buka bajunya. Sehingga jangan berputus asa, walaupun tampaknya sekarang jauh dari hidayah, tapi wa madzalika 'alallahi bi aziz. Gak susah bagi Allah untuk membolak-balikkan hatinya untuk menerima hidayah. Nah, beli tempe gorengan. Nah, insya Allah mungkin sudah lagi ada yang beli. Beli martabak. Banyak tempat untuk kita bisa menyebar. Nah, ngantar istrinya ke klinik. Bawa Itu ada tukang tuh. Nah, silakan. Nah. Taib jazakallahu khair, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.